Oh, gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata utawi makalah kang kaping 14. Wal maqalatu te makalah rabi'ata asyrata kang kaping 14. Anba'dil hukama saking pira-pira ahli hikmah. Ahli ilmu neati ayat tiba ilmu lubi tegese piro-piro dokter ati tabib jamae atiba wahum utai atiba ulkulub wal aulia iku piro-piro wali mantawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah mante sapane wong tawahama iku nyangka sapa man nyongko atau merasa anna lahu saat temennya iku kedweman walian ono penolong kekasih atau penolong Allah ingkang luweh parek minawahi gading Allah ono wong ngeroso nak tertolong kelawan liane Allah cik duwe cik pangkat wali liane Allah iku berarti kolat iku sidik banget apa ma'rifat uhu apa ma'rifat iman billahi iklan Allah. Wal makna uti makna ini ku ngene, manti sapani wong jurnang yang kosa peman, anna lahu saktam ini kediman nasiron onok penolong akroba kang luwe parek minawwa iki gading Allah. Wa aksaran luwe ake apane nusrotan apane oleh nulungi minggu iki gading Allah. Fa innahu mongko saktam ini man, ulam ya'rif iku ora ngerti sopeman. Fa innahu mongko saktam ini man, iku lam ya'rif iku ora ngerti sopeman, Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala. Wa man tisabani wong tawahama iku nyangka sapa man. Anna lahu sak temne iku kediman aduan ana musuh. Ada kang luweh musuhi. Wong sing nyangka duwe musuh sing luweh ekstrim minafsi dibanding awak dhewe ne man. Nafsune man. Allah iku berarti sithik apa ma'rifatuhu apa ma'rifai wong binafsihi lawan nafsune man. Uang sing ngira dhe musuh wong liya sing luwe canggih tinimbang awake dhewe padahal hakikate musuh terberat tu awake dhewe iku berarti qallat iku sithik apa ma'rifatuhu apa pengetahuane man binafsihi lawan awake dhewe ne utawa lawan nafsu ne man ewa man tegese uti sapane wong dunya iku nyangka sapa man ana lahu sak temne iku dhewe man aduan ana musuh akwa ingkang luwih kuat minafsihi dibanding awak dhewe neman. Nafsu iku siji al-ammarati iku nafsu sing banget tukang perintah elek. Ammaroh iku saka kata amir banget ngongkone elek. Walawama lan nafsu sing banget tukang protes. Kata laumun, laumun iku nak isim fa'ile laim nak di sifat nubalaqo lawama banget protes. Uang sing nyongko no wong liya luweh dadi musuh dibanding nafsu ini dewe sing sifatnya nafsu itu banget mongko nalai banget akeh protesi fa'innahu mongko sak temen man ulam ya'rif iku ora ngerti sapa man fa'innahu mongko sak temen man ulam ya'rif iku ora ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man nafsahu ing awak dhewe ne man kok ing nafsu ne man bon iku jelas ya. Jadi alamate wong ngerti pangeran niku bayangno ning donya modekne mbek Allah tok. Ya ndekne mbek Allah tok. Kemudian yang paling kebutuhan pokok nggih kalian pangeran buat kalian liyane. Itu tiang makrifat. Tapi nek ana wong ngerti nyongko tok ora usah nganti yakin, nyongko tok nek ana barang penting liyane Allah. Sing luwih parek iso nulung dinten. Niku berarti orang ngerti Allah blas. Ya wau bolak balik kula matur. Nak cara ilmu hakikat tu ngitungnya ngeten. Barang nak kadung wujud iku ndadekno pikiran. Mulane sing penting wujud sih. Kula baleni malih ning rungono tenan. Hikmah tenggene kitab niki maknane ilmu ati. Tapi nak teng Jawa Timur hikmah iku ilmu jaduk. Mulane iki akeh kiai itu mereka bulet-bulet Dimas Kanjeng kok jadi kiai. Kemanane hikmah niku ilmu napa? Hikmah itu maknanya itu atib ba'il kulub. Jadi ahli hikmah berarti ahli dokteri ati. Tapi santri-santri lah ya agak yang bidol. Belajar apa kang? Bersyariat guys. Tapi ngaji apa? Hikmah. Jadi maknanya ngaji apa? Dukun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya udah melarat lo syukur. Kemudian boleh ake, boleh keris, gunung kidul, gunung munggah, munggah, ada munggah gunung boleh. Kalau di konco untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarat era karuan. Ya, rontok, teke men rontok, kalau seneng. Kan gue berarti kalau orang iso, malah seneng kayak gendeng. Ya, kalau gue cari gue ilmu apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang jadi tambahnya hati itu hikmah. Di kalau balik ini malik, setan itu caranya gudu, itu barang itu diwujudnya sih. Nah, itu wujud terus bahagia penting. Nama agak penting kadang sing gue sepele, anda gue barang sing banget penting. Jadi gue Allah Subhanahu Wa Taala zat sing banget penting. Misalnya gue lewat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antara nih Magelang Yogyo. Terus mobilnya bisa lewat. Mesti pikiran pertama gue bisa lewat, gue mobilnya canggih. Wah gara-gara mobil wanyar normal aku bisa lewat. Umpama gue jadi uang sing gak jembatan wah semane gak ngerak. Masih mobilnya nyanyar, masih Alphard nak jembatannya jebrol ya. Ora iso apa? Liwat. Berhubung kene numpak mobil, jarene sing mari iso liwat iku mobil. Iku manusa. Dadi gampang, manusa bodhone gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare-jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Saleh lagi seneng gawe dok, sawai, sawai iso urip tanpa jae iku. Cucuk muni ngono. Kok aneh ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana nak ora ana oksigen blok goblok. Ya mancai kurang kenal kowe kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa entuk cai. Zaman kecil cilik ke dolanan banyu, dolanan nekran yo bahagia. Kok aneh saiki nggantungno bahagia nak entuk cai ku. Cai ku wujud kapan? Kowe lek seneng yo. Ora iso urip ora entuk cai ku. Iku kan goblok kan. Ra iso urip nak ora ana oksigen iku ra iso napa. Urip. Narono cahiku kan gak masalah, tapi narono oksigen. Nanti, jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Jadi, kayak misalnya kayak mulang-mulang santri ini nak setan gitu. Hak kayak mulang mereka saya kurang ngono akeh. Jadi kayak kudu seneng santri mau akeh, itu setan. Nak cara wong sing marifat bila ya gak pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun kula syukur. Cek sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji kudu terus pangeran. Lah saiki pangeran marisani kula, kula mulang, berarti sesuai perintah. Saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah, maka saya happy. Lah makhluk-makhluk sing ngarep kuwi iki wis ben wae. Pokoke wis barno wae. Wong ora jelas-jelas wae gitu. Dadi wis ngono, makom. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang, tapi ora seneng santri. Engko santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi aset ekonomi. Mau di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nganti raine ra rupa napa santri. Modok pirang-pirang taun kok malah pinter dagang. Lho kok ora iso maca takdir kok. Kula riyen kan jaga koperasi innalillahi. Tapi kaya ora oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum kiai paham. Iku jenis seneng santri tapi ra seneng mulang. Nak umum ulama ku seneng mulang tapi ra pati seneng santri. Mergo santri ku dunyo. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri bergokonco ngaji. Itu lagi halalan atau iba, lagi nopo halal. Makanya wong kudu ngerti. Jadi ngerti nak pangeran paling penting. Ya, caranya gampang dilatih. Ngoten. Kula bolak-balik kayak melatih diri seperti itu. Jadi umpomo kue mangan, mesti darah ini sego itu penting. Berhubung ada sego, aku bisa mangan. Tapi umpomo kue udah di gulu, atau dari weteng, atau dari sistem tubuh. Pas semane ana sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid. Khalifah Makmur. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ana ulama iki entek. Ya ora entek, zaman akhir ora entek-entek. Harun Rasyid iku mangan wae dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jare ulama tadi. Caranya aneh, Ron Harun, beku makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu, semua selera Anda ada. Sing mari enak, gua aslinya situ. Ya, gua sehat. Mbok sekali-kali ke kuara, sing mari mangan enak, gua sehat. Ora kok menune ku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi opo. Lagi do istighfar. Jadi ulama di sini waras tenan. Saya ini serah no. Ulama waras itu rausum. Serah usum. Jadi yang kerok. Mangan enak yang mereka menunggu. Enak lali. Sehat itu lah. Abul Qasim al-Junaidi nanti ngutus santri ini. Jom tukok no daging. Misalnya tiga ini dik satu sewa. Tukok no 1 kilo. Boleh daging regane 120. Ya Ustadz, duitnya kurang. Lah kok kurang? 1 kilo ini 120. Duitnya jenis namun 1 sewa. Ya gaya murah. Sarane pun, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing mari larang, mergo kowe kepengin tuku, ora kepengin ora larang ya aja. Arkhisuli ge murah. Carane seperti rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengin. Mulane Mustofa ora roh nak mobil naik barang ora roh ora tau tuku. Harga umroh naik ya. Ora roh ora kepengin apa? Umroh. Jadi ulama di sini simpel. Nak kepengen sesuatu itu gak ganggu dekne dan kebilang arkhisuhu gawe murah. Carane piye ya aja tuku. Iku carane ulama riyen ge carane mikir dadi. Misale kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semu iling-ilingan ilmu iku ono ngoten mau. Dadi kula niku nganti sakniki nak salat ku jarang kula salat sunat, tapi coba tiru keliru kene ro. Kula niku jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iku lho niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat niku. Kula badani manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ya pangeran niku salat. Ya kula nak salat tak nikmati tenan. Sampai kula niku ora pati iso dadi imam, perkara kula niku nak sujud ku nikmati tenan. Dadi ya Allah kula kok sujud. Sebenarnya nek ketemu pangeran niku paling gampang ya nak pas sujud niku. Artinya di alasan kula ning donya nate sujud, nate ruko, nate maca Quran. Pun mergoliane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama iku aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen nang kelon, nang urip enak, mangan enak. Tapi nek aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dan pangeran tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran kepengen demi pengeloni widadari diwangi salat. Pokoke do mlebu swarga kuwi. Ora sawedi kadung keliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi. Salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa saja? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat-malaik lho. Iki pelatihan. Lah iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon Bu Suwar. Mustofa lae abot Bu Suwar. Uang kok elek ngono. Mulai mare ini mulai saiki yo dadi mare ini. Bayangno kan Bu Suwarga ora gelem pe salat sik. Mun Bu Suwarga ampun Gusti kula salat riyen. Yo wis kadung ora gelem yo wis. Ah kan Suwarga selawase. Dadi tak warai iki sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikate kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sik. Mulane status permanene manungsa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan afdhalul khalqi. Status paling dibanggakno Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba iku ya nikmati sujud. Mulane Nabi ku nak wis salat iku ya nganti sikile aboh ra krasa. Mancen ya kawula tenan. Ora koyo kowe traweh plengaan rambar bari imam nyelek iku ora barbar. Nanti imam ngger cepet trawehe idul napa? Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing ra wali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunate traweh, malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir iku wis ruwet. Wis ruwet kok. Mulane salat iku sampeyan nek iso, ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni nek Allah iku Maha Besar. Yo wis sak gedhe-gedhene utangmu cek gedhe pangeran. Mulane tenang ae engko sahur ning akhirat nek. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Mulane jarane wali utang akeh takoki, lha kok wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugih ku ning kono. Kosene donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur apa? Tapi aja tiru engko ra wali. Kuwi tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai ya. Jadi carane dadi kawula niku ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ila Allah wa ma Allah wa billah. Mulane sulam taufik ku ngarang kitab sulam niku maknane iku napa tangga. Taufik ku maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Mana cari Islam taufik itu umir minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini tak mau coba bingung domir ya bukan minhu wa lahu wa bihi. Ini maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Terus kalau mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idae ngene, nek ape kawin syarat sae nikah ngene. Lan kula ora pati cocok mek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mek mursyid, kula ketemu tak cucup, tapi kula ora pati cocok. Kadang-kadang ana mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dhekne. Lo ngaji pun terangno hukumnya pangeran, terangno identitasnya dia ini lapo dia ini dibakas, gak penting. Penting terangno hukumnya apa? Pangeran. Mulanya mesti ini ulama fikih be ulama tarekat. Mesti ini jadi ini wali di ulama fikih be ulama fikih terangno hukum halal halal dia apa? Pangeran. Kudu nih. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali pun mursyid. Kau mursyid nak wiridan iso nangis, mau fikir iso nangis. Akhirnya sing ahli fikir asih tuh jadi apa? Wali. Ini gampang dadi wali ku ahli fikih. Mergo sing dimaksud majalis dzikri ku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae to nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa abudu. La tuti'hu wasjud. Jadi pertama kanjeng Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatane Nabi piye? Yes, pokoke urip iku wasjud waqtari. Ya sujud lan mendekat ning pengen. Wis titik, urip wis ngono tok. Lan nek sujud ku nikmati. Sebab ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane kanjeng Nabi yen apane salat faka'an naha salatu muwaddiin. Kaya-kaya iku salat wong sing pamit, yaiku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Lah saiki kan ada iso salat qabliyah ba'diyah, nggih salat fardhu sing tenanan. Aja kok salat fardhu ora tenanan. Bar salat fardhu jare wah nek ono fardhu kok ora pati bener kok tak jebli mek sunat. Nek ora benere ku substansi ora iso jebli sunat, iso betambeli ora nek ora benere ku ora substansi, ora substansi cara mobil lo bane sing coplok dadani piye, bane sing coplok. Lah nek rusak kena bau bal, nek bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nek kesalahane krusial ya fardunya harus diulang, ora kok ditambal karo apa? Teling-eling ya tak warai carane dadi wali. Dadi carane dadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso iku paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Bukti ini kira liwat mobil lah, melaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatannya ora rusak. Ana mobil lah, nak jembatannya rusak ora iso liwat. Berarti penting di mobil we jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting mobil. Ya wahakata wahakata. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting, nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat ma'rifatuhu billah. Mesti ma'rifah ini pengiran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang sampai dipateni, uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhnya, tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat kok ora berber, ndi bojo wani. Tonggo ora seneng aku, iki awak opo le Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Ngerti nak melarat kok pengen duwe mobil, pengen uripe kepenak. Ya malah tersiksa. No? Waktu gali wong ra iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning isor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Dadak malah kelayapan temu di pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mek wong. Tanggamu ngerasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah kowe dirasani tonggo, bisa kula kurang. Wis penak. Bojomu ngamuk. Jare nak Gusti jare jantung nak mboten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Wis ngono. Pokoke sing seneng urip kuwi sing seneng. Misalnya terdiri di utang, jari tiang-tiang, Gusti Rawang ngerti utang, ora kreatif. Tapi juga agak lho, syaratnya. Pokoknya wono kabeh udah lho positif. Piye-piye dawe ulama tasawuf, ini kalau jahil yang terang, dawe ulama. Kabeh ulama tahu sepakat, kalau apal makalah itu. Nafsuka mati ya tuka farfuk biha. Piye-piye awak mus kadung dadi kendaraan em sowan ning pangeran farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan em ilallah. Misalnya kulo kok sayang rai kulo, mergi rai niki sing kulo damel sujud Gusti. Tangan kulo Gusti, tangan niki sing pas kulo sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kulo Gusti niki sing kulo damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya Anda duwe verji. Gusti, barokah kulo jimak bojo kulo gadah turunan. Turunan kulo mesti jenengan do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak ra pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Dadi anggar hak ya dingendikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggal no zino, lan niat ngelahir no umati Rasulillah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita, itu adalah alat ibadah. Bede meripat, wong delok wong alim, podo karo ibadah sekian tahun. Kok gue duwe irung, ya gue sujud. Kok di cangkem, gue mangan. Baru kayak mangan, kayak kuat sholat. Baru kayak cangkem, kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilawah. Maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama, nafsuka mati ya tuka farfuk biha, kamu harus sayang karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilahi subhanahu wa ta'ala. Kowe jogeman muni aku ditedir ora anake kiai ora putune kanjeng Nabi, malah penak anake kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat, apa wis pirsa kowe ora bakat mulane ora dipilih, malah penak to. Ya sing malah penak kan karek hormat ambek para putune nabi, hormat anak kiai, kan malah enak. Wong hormat yo ibadah. Kowe dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari som. Wis malah enak ta. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados guru-guru kaji nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misalnya anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Yo mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoke awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makale ulama ya, nafsuka mati ya tuka. Matiun makna kendaraan, nafsuka mati ya tuka. Farfuki. Awakmu iku kendaraan ila Allah. Mulane mbok sayang. Misalnya kayak yang raih, niki raih, sing kulo damel sujud, tangan sing kulo damel sujud, sing kulo damel sedekah, damel kulo kerja, golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun, iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Nabi tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul umam. Ki nang nikah nang di anak, nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh perkara ini zaman akhir kadang wong ora siap anake akeh. Kowe yo ora karu-karuan akhire. Maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot. Eling-eling yo. Dadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mengenai dawuh Umar bin Abdul Aziz kula jeling. Min mana Kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini, kalau cek eling makale innali nafsan tawwaqo, saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto, bronto aku nak cinta nak seneng itu rata kebendung. Umar bin Abdul Aziz itu ganteng dia, ganteng anaknya rojo, wangger wong wedok seneng dia, ini wong calon putra mahkota bareng dia ini dari khalifah wawake kurunteh padahal pas jabat ditakoki. Kenek apa sampean saiki kok kuru padahal wis dadi presiden. Innali nafsan tawwaqo, karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dadi bojoku. Saiki aku yo kepengin mlebu swarga kudu kasil. Dadi nak rino poso nak bunyi tahajud. Mergo aku innali nafsan tawwaqo. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud sak kobre. Oh, iku gak priya, iku gak ada selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe dok tenanan, bareng seneng pangeran sholat pe angop. Pewani angop ngarepe pacar murawani. Canom nom saiki pecundang, seneng. Nah pe pacaran muacak melidit wapi, bareng pe sholat pe angop. Mestine nak kue di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe dok, kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto be suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawwaqo. Saya ini sekali duwe kesenengan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Wong nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine wedi nak ndekne dadi amir mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khomisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ono khalifah dinasti tabi'in atau tabi'in ya namun sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khamisal khulafa gitu lare napa ya khamisal khulafa. Sampai ngono. Jadi misalnya kados kula, kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara-lara nang ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi loro sithik prai. Mane kula mbek kiai-kiai yang loro prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit, kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditompo, mestine kula mboten sakit nampi nembe sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan prai, pas di salami templek sakit lah. Nompo cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean aja anut cara kula, merusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae. Nak lara cek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing ngili. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawwaqo. Saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatuku nafsi ilal jannah, kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju napa? Swarga. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumuse napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning dunya. Ning kawula, kawulane pangeran, ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pengeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pengeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya ke jadi budak, dikongkon masak majikamu, masak sate, terus ke kepengen kok aku entek rong pulau sunduk, itu sopan tau. Ora sopan. Nah ke budak tenan, kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kau pengen mangan, podo ke nak kepengen mlebu swarga ya salat sing tenanan tapi rasa bayang mlebu swarga. Nak wis fatkhuli fi ibadi engkok lagi fatkhuli jannah. Ya iki wong ora kepengine langsung swarga tapi status kehambaannya tidak ditata. Kula baleni malih orang sekarang tuh ingin masuk surga tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatkhuli fi ibadi, kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ilallah lagi fatkhuli jannah. Eleng-eleng ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Toh saiki diwalek ya mulai saiki nak salat senikmati sujud. Jadi sekali sujud senikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nektir kula sujud. Kayak apa? Celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Sebar sujud itu simame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngadeg ku niati itu posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkep ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni robbana lakal hamdu mil usamawati wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di. Terus ngoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Ya, tapi nak sholat temen serak karu-karuan demi ngeloni widadari mau wis. Mulane iki rai-rai raswarga akeh nang kene. Perkara kita sholate jek model. Ya tapi iso ditoto, okay. Sakit apa? Sakit apa? Toto. Ngomong mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Jadi orang perjanjian nama ni, wah. Niki solat mon model perjanjian, wah. Baru mon niki demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenang ni. Malaikat tu serah percaya, sambil nama ni serah percaya. Gak meyakinkan. Wal makola al khamisah asyrota. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakr ini Siddiq saking Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuharo pertelo apa al fasadu apa kerusakan ning donya kerusakan wis ketok nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya iku zaman dhisik wis rusak, segarane yo rusak, donyane yo rusak, daratan yo rusak, segara yo rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakr. Ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah fi tafsiri dalika. Ing dalem nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisani bulisa. Wal bahru utai kang kaseluk segara, wa al qalbu. Dadi cara Abu Bakar namanani dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak. Ati ini yo, jadi Abu Bakar mana ni nabo? Al barru huwa al lisan, wal bahru huwa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme yo rusak, ati ini. Faida fasada, moko nalikane rusak apa al lisan ulisan. Misalnya bisa bi kalian biasa misoi masalan kelan umpamane. bakat mongko nangis alihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati ail ashosu tekse pira-pira ashos cara iki kuna maknane jumlah gri wong ning bani adama sange bani adam wa idza fasata lana likane rusak apa al qalbu ati riya iklan riya riya ngetokno amal ora krana apa masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alihi ing atase al qalbu apa al malaikatu malaikat. Dikila didawono apa ngene? Al hikmatu te hikmah. Ulama di sini nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi analisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kuwi kok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam satemene abet ulah bali rasa coba abet ayata kalama. Yen to ngomong sapa abet ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno to kang penting apa mah ing abet. Wa fi khairin ana ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh. Nek akeh malah pika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kene apa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ra karu-karuan. Lha nek akeh, wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Eh bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Lha iya lesan digawe sitok perkarane ben gak ngrameni donya. Sitok wae napa? Ane wis tok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya saisa-isane. Wakilan dijawono apa ngene li analisan adzakir fi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Iki wakilan dijawono niki dawuh ulama-ulama. Li analisana karena satemene lisan adzakira kang eling Allah. Fi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa dikruhu apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kedhe barang sing disebut al-wahidi kang siji wa wa ta al-wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing sito iku go nyebut dat sing sito nggih niku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al-qalbu ta'ati. Lah sampean ngaji be kula sing seneng, kula nggih kudu seneng. Piye-piye baro kae ngaji mau nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Lah ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam sale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam niku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artinya gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Dan misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8 jam. Berarti ane melek. Malah itu paling penting lisan itu dinggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling ngene iku wa huwa Allahu taala. Ini cara pikirane tiyang-tiyang tasawuf. Dadi lisane sitok, sing dieling-eling ge barang sitok. Nggih. Iku wa kana dikruhu lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Dadi wong wajar wong tasawuf mulane dari Imam Syafi'i lau au sara julun mali li nopo li atkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing zuhud mergo cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong iki wong nopo zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong zuhud mergo bentuk nopo maksude zuhud kudu dite ulama. Jadi cara Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunia ini uang kon ngekak no uang paling cerdas ning dunia. Ak kolunas, ni kon ngekak no uang ni buat uang no buat. Ya sumpet tenan. Soalnya ono uang zuhud, buat kayak duit 1 miliar. Uang itu lama misalnya. Pikirannya paling tiga masjid, buat pondok, buat tiga berjuang. Ya semua kayak pikirannya mesti ilau uang. Mereka deknya mesti buat divisa. Uang duit minum uang mesti ilau uang, mesti buat divisa. Mbokek ana wong ra zuhud wala meneh nek sak miliar terus dadi kon maksiat. Mbokek sak juta wis dadi alat nopo mak? Maksiat. Jenenge ora bakat saleh. Duit sak miliar malah duraka. Sak juta wae digawe nopo? Lah ngemlana kula gumun, nah, ana konser dangdut sing wonge blodor-blodor, tikete mok 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya dhuwit lagi 20.000 digawe maksiat, nek didik 1 juta malah kelakuane kaya apa? Selawe cewu kan mau kena gondolok dang di duit 100 juta iso tuku ini malah ngeri Kadang-kadang tak tangis ya melarat-melarat. Ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Mugi-mugi duwe sithik terus. Ben isare delok tok. Nek duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tuku ora mesti haram kuwi pikiranmu kok elek. Tuku kan saya tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon rapi. Jenengane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo ono wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku, kiai kudu dididik wakeh. Kowe iso tuku lonte-lonte, kok saged kok iso piye maksudnya? Dadi lonte mergo ora dibujo, sekali dituku dirabi kan dibujo. Lha iku nak kiai 100 Gus tuku kabeh, rabi papat kabeh kuwi sing ilangi piro? Oh, dasar kiai mantan ae mriku. Utekem jek ngresik. Yo cerita ae Gus. Cerita kok amot. Saiki ya duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang deh. Kasil gue semua apa sakat jangan tak undang. Anda ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang gue lagi nangis tenan ya. Ono uang di duit selawe. Kadang tiga tombok judi. Lewo didik selawe. Uang tombok judi diruangi ngontel gue lek togel. Lah iku nak duwe miliatan nak moro Las Vegas. Atau moro Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kek dik 20.000 iku nak duwe miliatan iso tok. Makau. Padha wong saleh yo ngono. Di duwe 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta kok Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti nang kawulane jenengan saleh. Isane mau nyumbang masjid di sono cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi Allah berso api itu kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik kuwi sing syukur nggih. Mergo umpama dhuwitmu akeh ora tobok togel moro kono maka opo napa? Las Vegas. Boleh tram mriko. Mulane iso eling-eling nafsu ka mati ya tuka farfub. Mulane kula suwun sanget. Wes ta sampean anut kula mawon. Sugeng nek saleh meranut rapot. Pokoknya nak darani raimu, nak pas ngilu, niki rai sing kula damel sujud. Wis tak senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilallah. Mergo wa ma khalaqtul apa? Jinna wal insana apa illa liya'budun. Manusa jin kabeh digawe iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah, itu sekedar manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Karena kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kula. Wes sok ben titeni. Nah, kira ngandel mono, titeni ning neraka mbek swarga. Enggak gampang mlebu napa swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga? Satu kita pegang kuncinya. Piye-piye diwarai Nabi miftahul jannah. La ilaha illallah. Mlebu neraka ku angel. Kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane? Mengana sampeyan akon mlebu Imam Malik? Wis sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya ndak bawa kuncinya? Swarga ku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci piye ora? Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak bam setan lahirin rokok. Selagine bam iku sinten? Nabi Adam kelahiran. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apane? Neraka ora ono sekene ra gawa kunci. Tapi ono lapak sing jarane ora ngono Gus maksude. Neraka iku ora ono pintune. Dadi mlebu kare blunder. Aku jawabku ya kue wae rasa aku. Pikiran kok elek ngono. Jadi alasane neraka ora usah apa. Kunci dadi terus waran. Dadi nek Mustofa liwat terus gampang. Wah, anak kiai sing mikir ngono kok wong anak dadoni abdi pi apa karek nyangkane kawulane. Ya kue wae aku yang mrene ngono aku mok. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, Lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudono alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek kira nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jajal sampean pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa genjuning kowe iku dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radhuan. Wong sing rida be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Bebek ulama ya seneng. Misale orang pati soleh, bebek orang soleh ya seneng. Pokoknya anak-anak kita jadi orang mukmin itu seneng. Rodi itu billahi robba. Kalau pun rido, jadi pun seneng dinan jadi pangeran. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulullah. Wabis kalau anak-anak seneng. Suarga itu seneng. Neraka. Bendune Allah. Mestinya kita belas. Aduh pun neraka. Kalau yakin asal mukmin tenan itu aneh pun neraka. Mulai kalau orang siap tenan, dua sampai anen rokok. Pasti aneh tenan, kau sembun rokok bareng lopo. Karena kecuali kau sembun, apa sok kau ngerti-ngerti di lupa, ada yang bawa kurang lopo. Nah, kalau buatan puron yakin, tak rencana no tenan, sih, kau gak habitat kita. Mulane kalau gak ada kitab khabar sing wali-wali, sing alim-alim. Di antara nih, kau nak mana ibu Aisyah Siddiqiyah, Syarifah. Ini rencananya apik tenan, kalau cocok. Awas neraka, nak wani ngobong aku ya. Neraka sampean tak tantang. Nah, nanti aku mlebu neraka tak tantang. He neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku yo makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saiki kalimat hakim kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha illallah. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafa nang ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalan. Logikane gak masuk akal, bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah. Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul atharu sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase. Normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah sehingga kalimat tauhid protol lah iku sing marahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diundang bahak nak sampean mlebu neraka kowe. Tapi syaratnya tauhid ora usah napa. Kok serane takok carane piye wong nek elek senane takok kowe. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mulane Sayyidina Ali tau ana mubalig ngaji ning masjid. Cerita dahsyate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70. 700 piro? 70 atau 700? Double panase. Enggak sing kabar-kabar piro? 700 apa 70? Iso apa jajal piro? 700. Wong nak bakan neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Eh, mubalik elek. Balik geblek. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyerwongnya keras. Atak jisu. Kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Balillahu a'zamu akbar. Eh, mubalik elek. Mubalik geblek. Nyifatin rokok kok dahsyate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wakhalikuha akbar. Yo sing gen rokok itu sing luwih gede. Wanin rokok bek sing gawe. Mboten mantu. Lah ya nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah. Nek Allah iku akbar, kok malah nyifati rokok? Rokok iku makhluk. Makhluk mesti to. If. Tak wanekno kowe ben wanin rokok, paham? Oh, tak didik ben rokok sing wedi kuwe. Paham ya? Tapi aku ya ora roh nak. Nek rokok bek kowe semangat ya ora roh. Tapi nek bek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Dadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nanti kan atak jizu an wasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifa. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu iku mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ora iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? kuasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning ning neraka. Yo to ora. Mulke tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak bonyek terus neraka semangat golek kuwe ora ora. Tapi apapun itu ke percaya wae mek gawe wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangko la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Den kalimat iki kadung terpatri ning atimu, piye-piye ning atimu. Tapi dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah sampai ono ngendikan apa mangkola mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ono lewe kudune mbun roko ora iso. Lah sing dikuatirno soal khotimah piye? Mergo ning dunya ora pati orientasine Allah Subhanahu wa taala. Mangkane ilallah wa billah wis pokoke urip mah Allah wa billah. Mesti nang roko ora wani kok mlete temenan roko wani ngobong kalimat la ilaha. Nang iki milih di dun neraka apa swarga? Lha ayo dijawab. Dun neraka apa swarga? Nambahin pengalaman ya loro-loro nek. Ora apa nunggu apa. Ya tahu kok pengen petualangan. Nek iso mlebu ora iso metu kok apa. Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplongno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka. Padahal wong ceblok kok komares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh kira 70 tahun. Wah iku munggahe kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nek kowe munggah dhewe, nek apa sing kersakno wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuk balik pintu nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih cang, luwih cang. Nah, mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah ora sibate neraka. Misalnya nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten sing hamdune ku mil us samawati wa mil ardi. Muji jenengan ku sak kebake langit, sak kebake bumi. Nek jek kurang kathah Gusti, wamil umasik tamin saim badu. Lan kebake napa mawon terserah jenengan nek kurang akeh. Oh, iku wali tenan. Tapi kan salat ora mbok jiwai. Salat oh ngapa ngopo karep kubur. Gayane tahajud tapi mau oh, ngapa ngopo. Kula wis ra cocok. Kula nu jarang tahajud tapi jarang kula mbek sampean sering jek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Gen kula kualitas prima. Ditemene tapi ya apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga le mobilku ora apik kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah nak duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing ibate ngono iku kabeh kalah mbek apa. Allah kersane kita dadi kawula sing iku fatkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi fatkhuli jannah. Empon nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk iku gampang ditaklukno. Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nek salat Allahu akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Nane kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna lanahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Nane kesebanan api mlebu neraka yang ngono wa inna lanahliku wa anta ma'ana. Selagi ne kula cek bersama jenengan la nahlik wa la nahlik, kita tidak akan jadi orang rusak. Ini kata la tahzan inna wohan apa mana masalahnya pas sumben yang akhirat imannya mis hilang, Qur'annya mis hilang. Lalu ngendikane guru-guru kula wong apal Qur'an itu gak mungkin lebih neraka. Neraka itu orang wani ngobong Qur'an. masalahe hafid-hafid nak ape ditedir lali, ape mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama dekne apal nganti mati, yo ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam Allah, neraka ora wani ning napa kala kalam. Ini masalahnya pangeran ini mau nak takdir elek lalape mati ku. Lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak bawulet. Ada rono amplope dengan akhirat, wah lara. Nah, mulane sekali-kali setor pangeran kula jazai iki, kanca-kanca sing hafid. Mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fi shalah. Pisanlah ning donya. Mbok nang ngandel kula. Jajal dhewean nak pas ikhlas. Nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah ra berber jan ra bakat ikhlas. Latih latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu 2 bulan setengah. Nak lali kula balen. Kula nate jajal khataman Quran fi salat niku 2 bulan setengah. 1 hari 2 lembar setengah. Kula nak lali tak baleni, lali tak baleni. Ra ikhlas ya tak baleni. Nak ra paham maknane tak baleni. Niku pas 2 bulan setengah. Gitu kayak kalau ketujuan kalau setunggal gusti umpama kalau nanti setor pengguru teman usaha pun ini kalau nanti setor jeneng kita jenengan tompo jenengan itu dan sing saya kita willing ini kan jengkel mau soal mensemaan terus diudang uang atau semaan ngarep apa pangeran darah ini semaan ngarep pangeran gitu ngatam nopor anfis sholat semua ulama dulu pernah Imam Syafi'i malah tiap hari Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fis sholat semuanya nopo. Dulu itu tradisi, anggar ulama khasnya itu. Kalau terakhir ulama ngelampain itu kebetulan nyati Pandeglang. Kalau pirang terakhir, kalau betul ngerti masjid tapi masyur. Nopo gak ada tradisi khataman nopo. Fisolat. Nah Ramadan itu kan kegiatan, ya betul nopo-nopo. Tapi kan didelok tiang kada ya gak apa-apa. Sing khataman di Ramadan. Tapi orang mesti khatam kan sampai kadang makmum, kadang imam. Sing dewean, sekali-kali dewean. Sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi sakake malaikat sing nyemak ngono iki ngelalar. Nang ngelalar, fan jabasat, fan khobasat. Repot. Kalau te kanca nek maca tebet ya de abi lahabi wa tebet ya de. Kan wakaf ning watap, gak iso watebet ya de. Iku sakake malaikat ngono. Kok rabar-bar. Oh iya, sakake tenan. Tapi nak apal kan lumayan toh misalnya ya relatif cepet lah misalnya. Gini wae wow, mergo normale iku wong gawa Quran iku ora mlebu neraka, wis jelas. Waladzi awhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqal lima baina napa. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing ra apal lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Semua awrosnal kita beladi nastofaina minyak ibadina. Quran ini tak waris non yang kawulo sing tak pilih. Iku famin gumudoli mundi nafsi. Sebagian wong sing gawe Quran yo dolim. Sekunane ku no wong gawe Quran yo biasa dolim. Buat dol semaan, buat hafid tapi ra hati roh ngaji. Ya berada kedua sidik-sidik serapopo. Wong panjang Allah nyifati pertama wong sing marisi Quran famin gumudoli mundi nafsi. Wes rausah biasa wae sifatnya dolim tenang. Wamin hum muktasid bagian sedengan. Wadang ya Allah, kula ora iso nekani hake Quran nangis. Kadang ra diundang semaan ning gone kabupaten gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepengin hadir dunia, kadang kepengin hadir akhir. Terus wamin hum sabikum bil khairati bi idznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat nglakoni akhir. Dzalika huwal fadlul katsir. Tapi saat terusnya ngendikane Kanjeng Nabi sausé baca ayat itu ini hadis sahih tengene Mustad Ahmad haula ikulhum iman silatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Senajan to zalim cek muktasid cek sabikum bil khairat haula kulluhum iman silatin wahidah kabeh ku padha wae wa kulluhum fil jannah kabeh ku mlebu swarga. Kok piye-piye Quran iku kalamu wae neraka iku ora wani nyiksa kalam. Sekini la ilaha illallah yang mau melani dawai Nabi mangkola la ilaha illallah dahol al jannah. Kok meletin rokok wani ngobong kalimat la ilaha melani masyur nih hadis bitokoh ini gembira aku jenengan. Hadis bitokoh, bitokoh ini ku dokumen nopo bok. Bok ini nopo kotak ilmu sama Niki hadis Bitoko sing diriwayat hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Farah. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad Ahmad bin Hambal nih. Terus saya belum puas tak cek lagi di syaratnya Ihya di kitab Ithafid. Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika subhanallah Allah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang di pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan dia. Allah fair oleh takok, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Jadi cakulah, buatan gusti, buatan gak ada alasan. Kalau salah, ya salah. Jadi gue ya ape, ape tenan dalah, ape bener orang-orang bodoh ini pangeran. Azolamat kata bati dari pangeran. Apa penulis-penulis saya yang sentimen beku sehingga menulis salam tok atau nulis apemu jadi. Buatan gusti penulis Anda juga sudah benar. Jadi azolamat kata bati dari pangeran. Wes bener kabeh bener. Bon. Neraka ben siap gusti. Bareng ngoten jawab pangeran lucu. Jawab pangeran bala innalaka indi hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno ditoko mesti tok til. Iki lho hasanah ditoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi ma hadil bitoko ma hadi sijilat. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepanjang pandangan apa? Mata. Jadi pangeran yo jajal lae kon ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang dicelup. Timbangan. Bitoko sing madul basor sampe sak kotak sitok iku kalah jumpat. Perkarane sitok iku la ilaha illallah malaikat rawani. Ke wani. Ana kalimatku mbok kalah ora wani malaikat ora wani. Wani malaikat elek tenan. Wong pangeran kok dikalahno, apa? Paham ya? Ora wani. Mulane anggere mangko la ilaha normale dak kalah. Mulane ancam sok malaikat. Ayo nak wani, aku tahu wiridan. Tapi masalahnya nak ditetir elek kalimat itu dicabut lah, itu perkara. Mulane wong do mati-matian donga Gusdul. Gusdul khotimah biar mati, gawa la ilaha illallah. Cepat kalimat tu hakin ahli anahya wa ahli anamut wa biha nu pasu insyaallah. Masalahe kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tahlil ora perkara to. Repot kasus tok zaman akhir. Kue apa yang ada lo iku jebule dianggap. Selor. Sing darane ora bid'ah amin tahlilan ae ora tau amar ma'ruf nahi munkar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soale zaman akhir wis bulet. Tapi sak bulet-bulete piye-piye kita salat ning zaman akhir. Ya wis. Nah tak koyo pangeran kenangan apa hak ning zaman akhir. Kenangan kula Gusti, salat, mulang. Mulang sapa nggih tiyang ra jelas-jelas. Tetep apa bangsa kenangan mulang tetep sementing ilmunya jelas Gusti, nek sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmunya jelas nek sing ngrungokno jelas. Penting ilmunya sing jelas. Dadi paham ya ora wani. Ya dadi ora ngarep. Kula lah perasaan misale kula dadi malaikat, misale kula dadi malaikat. Ana kalimat apa sitok ambek dosane wong sak donya tetep ra wani kan ini kalimat paling sakral. Zat paling kita hormati bersama ya Allah. Nyumpet. Kalah. Padahal saya ikut pesimis, mahadil bitoko mahadil sijilat. Apa sih Gusti makna satu bok kebaikan dengan sepandang mata melihat semua bok kesalahan. Jadi pangeran tes, kon nimbang. Wah, timbang yo. Habis. Mau apa? Terus ketika ini kanji Nabi, hadis itu ditutup. Fala yaskulu ma'abwahi ta'ala. Saya ikut. Tidak akan yang mengalahkan bobotnya kata Allah. Melalui sana Allah, toriko, wiridan Allah. Lah untuk rekoh zaman akhir jadi profesi repot. Sing ulama rapati gelem nopo? Toreko. Lah gue ya ora toreko ora ulama. Malah repot men. Ini penggemar wae nopo? Tapi penggemar gelombang kedua nggih masuk nopo? Swarga. Entah ini. Biasanya nak ujian gelombang pertama kedua pirang bulan to kacake. Mosok misalnya diumumno gelombang pertama langsung gelombang kedua mesti sowi napa. Lan kula niku gak ada sanad ya. Riyen ono wali. Wali ini ya rada kacau, mulai dhisik wali ya rada kacau. Ana wali terkenal makrifat ning kampung kono. Nah, dene rawuh ning acara tahlil iku disembelih sapi, saking senenge nak wali iku rawuh. Ya wali ini sing damel kitab Stambul, Quran Stambul. Iku aja nggih kenal sekali mbah-mbahnya itu. Nggih kula ngertos. Suatu saat orang mati di dekat tahlilan ini mau baca Bismillahirrahmanirrahim wis cung ya urusanku akeh. Sing undang gremeng mergo di sebelah no sapi mau pala mana ula ila bismillah terus cung ya urusanku akeh apa pemulan. Sing undang kan gremeng wis sebelah no sapi tenan tahlilan gak apa suwi. Suwe-suwe sing undang wali mau krungu. Mbah jenengan dicibir jare di sebelah no sapi tenan-tenan gak apa. Wiridane mau sedilu. Maca bismillah tok terus mulai. Ora kok ning kene suwi-suwinan napa? Bismillah. Tapi ora apa-apa. Sithik ora mandi, sira mandi atuh suwi nek menawa ana sing awak mandi. Bareng ngono ditimbali. Sisir. Yo wis kandhani. Cek ketono wit klopo iku, lha dhisik wani yo aneh. Dhisik wit klopo ya akeh mesti nang jaman dhisik. Niku era pokoknya saking kula nu generasi keempat. Generasi napa? Orangnya itu generasi keempat. Cara saking jenengan generasi keempat. Wes ketokno wit klopo. Wit klopo iki kober di sini. Wit klopo dikekno timbangan. Eh, pekno sapi sitok cancang ning kono. Dadi sitok karo cancangane sapi sitok kosong. Terus si wali tadi datang sing kosong di ono. Bis langsung jumpa. Lho bis kutok mek sapi muji abot bis kuwi. Tapi ku wali, kowe ra wali Mas. Lah ya wit klopo di sini. Timbangane saiki ono timbangan modern wit klopo diketok. Sekitok dicancangi apa? Sapi digo kafatayil mizan. Sisi tok kosong mesti jumpa tong ono sapine. Lek sing kosong gitu. Bis langsung jumpa. Mandi di mesti ku. Akhire sing dimangge wis mumun marem. Lah sampeyan iku dekne mung ngajen kiai ngalim mesti utang tahlilan wis ditani bis tok wis. Dari kaget tahlilan. Saya wis mulai. Tapi doyan kelas ini, wah beto. Lan aku yang ngono ya rapopo. Tapi malah nih, tapi yo tenan. Mereka soal itu jangan ilmu nih boleh disewa aneh. Jadi maknane Quran itu dikumpul nih Fatihah. Fatihah maknane dikumpul no Bismillah. Lah Bismillah dikumpul no nih titik ibah. Mereka titik ibah itu bi karena makana wa bi aku numayaku. Jadi bi sebab anane Allah barang satunya itu ono. Jadi bi sebab ingsun Allah kana makana wa bi yakun umayya. Ngene titik dianggap nuktatil wujud bahwa semua wujud di alam raya ini barokah nuktatil wujud, titik wujud sitok ngene iku Allah Subhanahu wa taala. Lha iku nak wali-wali sombuk ten. Lha kowe ra wali, mau maca bolak-balik wis. Ya tapi wong ra wali iku ya bakat. Ya ora apa-apa, wong ra wali kok kepengin kabul hajat. Ya biasa nak ra kesam. Saleh ndonga nganti nangis ora kekabulan iku kudune guyu. Ngene iki lho Gusti nak mboten wali, modele. Kayak ora usah nyesal biasa wae, kok malah nyesal. Kayak nyesal malah pikiran protes ora wali jek njuk. Njuk mandi. Dadi biasa ora barang mandi ngeten iki lho Gusti jenengan seneng kok. Modele adil, ora wali mbok barno Gusti. Ngono wae. Iku sesuk pangeran ra mentol, yakin ya. Dadi ora usah gremeng. Tapi kena gremeng berarti takabur. Ora wali kok ingin diperlakukan kayak milih dia yo saiki. Paham yo, jadi biasa wae. Napa? Biasa wae. Jadi lisan iku adzakir bi kulli wad kana dzikruhu lil madkur al wahid wa wa Allah wa kadzalika al qalbu. Silafi nafil aini sepadane mripat al dunya lan kuping fa inna gumoko sak temne iki ku ya tak ada tu hilangan apa iki. Kila tidak menopoli anal hajat akron saat punya hajat ila sampi maring pengurungan dulu basori lan peningalan iku aksaru dulu ya kem nal hajat ini bang hajat ilal kalam ya maring kalam kalam ya omongan wa inna mas yubiya mjeden serupa anopo alkol buati bin bahri klan segoro mergo li shid dati omdi kone apa maknane segoro kok ambil Abu Bakar dimaknani a ati mergo li shid dati omdi krono bangete jerune ati watisaihi lan jembari ati. Nggih to, ngati ku hebat tenan. Bojomu ku asline ora seneng kowe. 20 tahun ngempet ra seneng ya iso, mergo atiku jeru. Soale yo gelem nglayani urip padha latine ora seneng. Nah, bengi donga Gusti takdir takdir. Nek bojo kok nganggur kerengan. Tapi ngono iku rino ketemu ya guyu. Saking jerone hati. Lah nek aja GR. Ayolah deh asih belajar Abu Bakar duharul fasadu fil barri wal bahri manane bahar iku. Ati, mereka ati iku lisit dati umkihi wati saya pun gitu. Alhamdulillah ini hari yang mengharapkan. Wa ma bla ghorido sinatul arsy.